Sebelum sinau bareng, kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Elistianto Dadap MSC yang suaminya. Monggo, nek di Wakil Gubernur milenial ini. Monggo, Mas Emil. Kula nyuwun izin sebentar. Nggih, monggo. Ya, berdiri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kula hormati para sesepuh, para yai, bini sepuh saking mungkin Mojokerto, Jombang dan daerah sekitar, wabil khusus kepada Kyai MH Ainun Najib atau Cak Nun, Mbah Nun. Tapi karena milenial sekali tetap dipanggil Cak Nun. Dari saya masih kecil sampai sekarang tetap panggilannya Cak Nun karena milenial. Setuju nopo mboten? Nah, oke. Okay. Milenial niku bukan umur tapi semangat ya, semangatnya. Yang saya hormati Sohibul Bait dalam hal ini tuan rumah ya, Pak Wakil Bupati Mojokerto, PLT Bupati. Ya nanti saya sebut Bu Arumi sebentar ya. Yang saya hormati Bapak Inspektur Utama BKKBN. Selamat datang Bapak di Jawa Timur, Sugeng Rawuh. Pak Kepala BKKBN Provinsi, selamat datang. Oh, selamat datang di Mojokerto, karena kantornya Surabaya. Ibu, nah ini kalau nggak disebut saya nanti di rumah tidur di luar ya. Yang saya cintai, Ibu Ketua PKK Jawa Timur, Ibu Arumi Bahsin. Jadi Ketua PKK-nya itu adalah istri Wakil Gubernur karena Gubernur kita seorang perempuan. Jadi diparingi amanah oleh Bu Gubernur supaya Bu Arumi yang menjadi Ketua PKK. Boleh nggih? Didukung napa mboten? 100% atau 50%? Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih. Ibu Wakil Ketua PKK yang hadir, pengurus PKK juga dari Pemkab Mojokerto. Yang saya hormati juga nih ada Pak Suko dan sesepuh kita. Ini Mbah Bimo atau Pondok Segoro Agung dan para direktur pendukung. Dan juga di sini ada dari penyuluh. KB ada enggak? Hadir enggak di sini? Oh enggak, dari mana ini yang dari provinsi, dari kabupaten lain? Ya suaranya, ini apa generasi berencana atau apa? Oh ya, dan tentunya yang kalau saya tahu menjawab artinya jemaah ma'iyah ya. Ma'iyah, oke. Oke, nah langsung aja. Saya enggak panjang-panjang karena tadi panjang nyebutinnya yang di awal. Tapi yang jelas begini, semua sepakat enggak hari keluarga nasional itu penting? Kenapa? Keluarga itu penting, kenapa keluarga? Penting enggak keluarga? Buktinya apa penting? Kalau enggak ada keluarga enggak punya anak gitu ya. Tapi ada di sana itu konsep bisa punya anak tanpa keluarga bisa. Tapi enggak lengkap. Nah, ini kenapa saya enggak sama anak saya ajak ya? Karena ini temanya hari keluarga. Ya. Nah, saya hari keluarga anu Cak Nun ada istilah. Ini boleh saya pakai istilah barat ya. Kalau rumah itu istilah lainnya apa? Nah. Apa bahasa Inggrisnya rumah? Ada yang home, satu lagi tadi apa? Ada house, ada home. Nah, yang benar yang mana? Ah, ada bedanya. Nah, ini saya nggak tahu di bahasa kita ada nggak bedanya. Jadi house sama home. Ada lagu yang terkenal sekali berapa puluh tahun yang lalu di sana, di barat sana. Judulnya A House is Not a Home. Artinya rumah bukan rumah, bingung kan? Pak Emil, saya kalau rumah itu house, Tapi bahasa Indonesia punya home tapi tidak pernah dipakai karena memang konsep hidupnya tidak memperkembangkan okay. keluarga. Namanya Huma. Huma. H-U-M-A. Mulai malam ini pakai Huma ya. Ya. Nek rumahiku anu nih hatware, tapi nek Huma itu kekeluargaannya. Huma ya. Anu ya. Ya ya. Mulai saiki Huma ya. Sing kepengin rabi mulai menggunakan Huma cepet oleh bojo. Nah ini baru malam ini kita tahu ada istilah, jadi rumah belum tentu Huma. Kenapa? Manakala di rumah itu benar-benar orang rasanya gak mau pulang karena tidak merasa punya keluarga di rumah. Makanya lagunya ada A House is not a home, rumah bukanlah Huma. Nah inilah konsep keluarga, adalah kita bisa pulang. Nah saya ingat ini juga pada kesempatan ini saya mohon doa restunya atas nama mewakili Bu Gubernur yang ingin hadir tapi baru saja mantu, jadi baru saja putrinya menikah. Kita doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, nggih. Bu Gubernur kita diparingi kebahagiaan, mugi-mugi juga nanti diparingi cucu yang tentunya sehat dan soleh atau soleha. Nah, waktu halal bihalal ini juga sebenarnya masih, momen ini masih bisa maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Waktu halal bihalal, beliau datang, jadi Bu Gubernur ini bukan ngumpulkan orang, tapi keliling. Dari satu kantor, kumpul yang dekat situ, supaya bisa nyapa sebanyak-banyaknya. Nah di salah satu tempat beliau ngasih sambutan dan mengatakan bahwa berkeluarga itu, nah ini saya juga nyuwun anu, dikoreksi kalau salah. Litas kunu ilaihi. Mencari ketenangan, iya, katanya perlu dikoreksi kalau saya salah. Jadi ibu menyampaikan bahwa pernikahan itu untuk mencari ketenangan, bukan mencari kesenangan. Nah, benar gak ini Cak Nur? Saya langsung dibalik, takutnya salah saya. Tak jawab tak garek. Mesisan ya Mas Emil ya, sepuran ini. Jadi di Quran itu ada dua macam kata litas kunu. Li itu untuk, tas kunu itu membangun atau memperjuangkan suatu keadaan. Yang kalau sakinah itu artinya settle atau mapan. Ya, mapan itu nomor satu bukan senang tapi tenang. Itu kalau Bu Khofifah kan gitu kan. Nah, kalau litas kunu fiha itu barang. Nek menungso ilaiha. Nek misalnya ini tiang listrik itu dincepno. Ya, itu litas kunu fiha karena dia tidak berubah, dia permanen, dia teknis. Kalau litas kunu ilaiha dekmu kok encepno ya guyur ini, itu dinamis, kadang sakinah kadang gak, kadang tenang kadang puh ya tak, kadang mesem kadang cemberut. Jadi orang nikah itu, orang berkeluarga itu dinamis. Beda dengan tiang listrik, tiang bendera yang ditancapkan dan sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kalau berkeluarga itu litas kunu ila. Nek fi itu benda, kalau ila itu dinamika yang ada pada manusia. Jelas ya? Litas kunu ilaiha. Jadi orang berkeluarga berjuang tidak pernah berhenti. Kadang sakinah, kadang kurang, kadang iya, kadang tidak. Tiap hari berjuang untuk sakinah. Jadi sakinah itu sebenarnya keluarga yang rahmah, mawadah supaya sakinah ngunu kudune, tapi sekadung gak masalah wis. Urut-urutannya rahmah itu barang mentahnya, hutan dan kebun atau sawah. Mawadah itu pasarnya. Ya rahmat Allah sudah dijadikan paket-paket khusus. Dan setiap orang laki-laki kasih mawadah itu dikasih cinta yang khusus sudah di dapur kepada seorang perempuan, dan perempuannya dikasih mawadah kepada seorang laki-laki, maka mereka nikah, dimasak warungnya sakinah, ngono lho rek. Jelas ya? Jadi berkeluarga itu mencari ketenangan, nomor satu mencarinya ini. Terus menerus, tidak pernah berhenti. Terus, gelut kadang-kadang. Jadi mesti bentrok, cacat-cacatan, gak apa-apa. Gelut itu mari ngono enak turune. Ya? Kon haha, gorong rabi, haha, haha. Oke, saya. Nah, makanya judulnya Sinau. Jadi saya ini juga sebenarnya bukan sambutan, tapi apa istilahnya timpal-timpalan. Jadi kita berbagi, saya juga pulang tadi Ahuma, kemudian memahami tadi litas kunu fiha dan ilaiha. Nah, jadi yang disampaikan Bu Gubernur ternyata apa dan yang saya ambil Tadi sudah diperjelas lagi oleh Cak Nun. Kita mencari ketenangan bukan mencari sekedar kesenangan. Senang belum tentu tenang, insya Allah tenang harusnya. Tenang harusnya. Kalau orang yang senang karena tidak tenang, nah itu saya nggak paham itu. Siapa di sini yang senang kalau tidak tenang? Nggak ada ya? Alhamdulillah, makanya semua kumpul di sini, sinau bareng, karena kita percaya bahwa yang kita cari adalah ketenangan, bukan hanya sekedar kesenangan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak anak di sekolah itu prestasinya bagus kalau dia tidak merasa tenang di rumah? Sulit nggak? Le panjenengan yang sudah menikah, yang belum menikah, tapi yang sudah menikah. Di rumah itu hawanya panas atau berantem, kira-kira di tempat kerja itu bisa konsentrasi nggak? Sulit ya? Loh, enggak, ini bukan curhat, nih saya di toel, enggak, bukan begitu. Enggak, curhat ya, buktinya kerja kita insya Allah ya masih aman-aman aja lah, artinya di rumah baik ya. Nah, tapi sama juga yang di rumah, gimana mau membawa ketenangan kalau rasanya hawa panasnya rasanya datangnya dari luar gitu kan? Ya, itu ini laki nih ya susah, istilahnya nimpalin. Tapi begini, yang ingin saya sampaikan, kita kadang-kadang ngerasa pendidikan itu selesai di sekolah. Padahal anak sekolah itu berapa jam di sekolah? Paling masuk jam 7, pulang jam? Wih, itu udah sore banget itu. Kalau SD? 12. Lah sisanya yang ngajarin siapa? Orang tua. Ya makanya, lah terus padahal jam 12 biasanya bapaknya mungkin masih di luar rumah. Ibu yang ngajar, baru bapak pulang mungkin maghrib misalnya. Lah habis itu gantian gak? Gantian, nah gak tahu. Nah ini adalah apa yang kita sebut tadi oleh Cak Nun dibagi-bagi. Ada keluarga ayah, ibu, dan anak. Kadang-kadang ada juga yang kalau di sini ada keluarga besar, ada mertua, ada eyang putri, ada eyang kakung, ada ponaan semua. Ada juga keluarga dalam konteks bukan hanya hubungan darah, tapi dalam konteks kebersamaan seperti panjenengan semua, boleh gak saya anggap keluarga? Alhamdulillah. Lah, jadi hari keluarga nasional ini menjadi sangat penting. Nah, tadi Pak Inspektur menyampaikan gerakan makan di rumah. Maksudnya itu jangan rumah ini definisinya, mungkin makan di huma. Artinya apa? Kalau misalnya pergi ke warung, jangan betahnya sendirian ini kita. Ajaklah istri dan anak. Gak apa-apa, betul Pak ya? Bareng keluarga, makan sambil melihat hal-hal yang positif. Jadi bukan berarti malah nanti warungnya seneng, Cak, karena perginya sekarang ngajak istri dan anak. Jadi tadi mungkin gerakan makan di huma maksudnya, ya. Bahwa sebenarnya kenapa itu sebenarnya simbolisasi. Pas lagi makan itu kita ngobrol, ya. Kita bicara nanya, anaknya sekolah ngapain hari ini? Istrinya di rumah ngapain hari ini gitu kan? Ya. Nah, biasanya yang sulit itu kan sekarang ini urusan terakhir. Harga-harga bawang putih naik Pak, gitu misalnya. Nah, BBM belum naik ya, tapi harga bawang putih naik. Nah ini tugas kemarin Bu Kofifa dan saya, kita koordinasi dengan Menteri Perdagangan, kita drop dulu bawang putih. Karena memang Jawa Timur ini hampir semuanya banyak, tapi yang agak sulit adalah bawang putih dan kedelai. Bawang putih dan kedelai, padahal semua seneng tempe di sini, tahu seneng. Seneng tahu apa tempe? Sama aja. Nah ini, tapi juga kemarin ada kejadian justru peternak yang atau petani yang komplain. Karena apa? Ikan bandeng harganya jatuh, cabai rawit harganya jatuh. Nah sekarang ini ayam harganya jatuh. Pertanyaan saya gampang. Langsung, Pak, lek harga ayam jatuh, di pasar harganya turun juga enggak? Siapa tahu pada senyum kan ibu-ibu, ternyata harganya sama. Lah ini yang jadi misteri. Kenapa ini kok harga di peternaknya jatuh, tapi ibu-ibu belinya di pasar harganya sama. Nah inilah yang ingin kita pelajari betul. Ini jadi PR kita. Nah artinya apa? Bahwa sebenarnya apa yang dihadapi sehari-hari kita ini adalah hal-hal yang tidak mudah. Makanya keluarga ini harus memulai dengan komunikasi. Nah kalau misalnya tidak ada komunikasi susah, setuju gak? Ya. Nah inilah sebabnya kenapa kita memperingati hari keluarga nasional tadi ini, ya, makanya saya hadir bersama keluarga karena temanya adalah Hari Keluarga Nasional. Kita berharap semoga dengan sinau bareng Cak Nun kita bisa mengupas, tadi udah dapat dua hal ya, satu huma, satu lagi ketenangan, semua terkait. Kira-kira susah enggak mewujudkan ini? Susah apa enggak? Susah-susah gampang, enggak apa-apa, itulah seninya ya. Pak Emil, aku nambahin enggak apa-apa ya, mumpung bareng-bareng sinau yeah. Ini. Jadi nek cara Jawa ini huma itu pomah. Cik ono kata pomah. Kan tuku kucing, sedina rong dino cik rono rene hari ketiga mulai pomah. Dat lulut, wis mulai itu rumahnya, itu namanya pomah nek cara Jawa Timur, bahasa Jawa. Wong lanang kudu pomah dik bojone, wong wedok kudu pomah dik. Ring lanang lak ngono, itu namanya pomah ya. Barusan kita runding sama Pak Wabub. Dadi kon sing pomah rek. Dadi aku takon. Aku seneng aku duduk dokter, duduk profesor, duduk ulama, duduk kiai, ya. Kon nyeluk aku apa? Mbah. Berarti kon lak keluarga ide kon ya. Nah, kon pomah tak gak ndek mak iya. Sakinah tak gak. Nah, itu yang namanya keluarga, Pak. Jadi terakhir Pak Emil, kalau rumah itu urusannya dengan akal pikiran, arsitekturnya, dinya, temboknya, semua ya. Tapi kalau huma itu urusannya dengan hatinya. Kalau hatinya menyatu, berarti itu namanya huma. Dan keluarga itu kuncinya hatinya apa pikirannya? Sugih ta melarate? Gak penting sugih melarat, sing penting hatimu menyatu sebagai keluarga. Ngono ya. Itu namanya huma, namanya pomah. Mulane kon kudu pomah ya. Kira ya. Sip ya. Wes sing gurung rabi rencanakan sekarang. Cepet. Ya. Aku gak setuju Pak Emil dadi keluargamu gak setuju. Engko gak disapa Pak Emil sing didelok bojone ae kok ayo. Raimu iku. Ya ta gak. Iku ngakali sampean Pak Emil arek-arek iku. Ngakali. Mau apa engko sing bendina kok ngene iku. Tepuk tangan untuk Pak Emil. Ya, sip. Terima kasih. Jadi terakhir, sudah banyak tadi, pomah konsepnya adalah di hati. Ini terakhir isu milenial banget. Jadi kata kuncinya, kita semua ini kan sebenarnya hatinya semua pengen berbuat baik, pengen mempunyai keluarga yang baik, pengen tenang. Tapi kadang-kadang yang sulit adalah gampang, meluangkan waktu. Dan waktu untuk berkomunikasi. Nah tantangan kita yang terbesar apa? Hari ini handphone, kadang lebih sibuk sama handphone dibandingkan sama, nggak usah gitu, saya aja sering ditegur kok, ya, ada di sini mukanya katanya gitu, ya, bukan hanya kepada istri tapi kepada anak, ya, anaknya juga komplain, kalau sekarang misalnya, kalau lagi di mobil jangan buka handphone, kalau lagi, nah, ini jangan disepelekan ya, karena sudah banyak kasus anak-anak merasa ditelantarkan orang tua karena terlalu sibuk di depan handphone. Atau kadang-kadang malah gampangnya justru kita mengalihkan perhatian anak dengan dikasih handphone. Siapa yang kalau anaknya mulai rewel dikasih YouTube? Ayo angkat tangan. Siapa yang anaknya mulai rewel dikasih YouTube? Yang belum nikah tapi malu dan jomblo jangan pura-pura angkat tangan ya. Tapi kita doakan yang hadir malam hari ini yang masih nyari jodoh diparingi jodoh yang baik ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian, terima kasih semuanya. Kita sukseskan Hari Keluarga Nasional sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang tenang dan baik. Nggih, matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Cek iso sinau, cek kuat. Tenang. Istiqomah. Ya Allah, bukakanlah pori-pori kepala, akal, dan hatinya anak-anakku semua, sehingga hidayah-Mu akan tumpah ke dalam diri mereka dan memperbaiki hidup mereka, menyeimbangkan mental mereka, dan mereka akan Engkau taburi rizki yang tanpa henti. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, gini Mas Suko, sekarang kita minta tiga kelompok. Kita nanti mohon kepada beliau untuk menyebut delapan asas keluarga. Tiga kelompok, paling sedikit tiga orang. Arek telu, oleh lima, oleh pintu. Yuk, cepet. Yuk, tiga maju. Orang yuk, siapa naik mas? Tiga orang yuk, naik. Mas. Langsung maju. Lawan tiga orang. Cak, Jawa Timur, tapah lawan. Cak, ya. High speed. Remnya besar, harddisknya besar. Itulah orang Jawa Timur. Memuat segala macam software dan aplikasi macam-macam dan menjalankan zaman dengan sangat canggih dan progresif. Oke, pertama, siapkan... Mbo handphone, mbo kertas, pulpen, Ah, wis dikai karo Mas. Oke. Di, wis ono. Oke, di sana sudah ya. Siap. Aku njaluk sik, apa yang ada di Mojokerto ndak ada di tempat yang lain? Mbuh panganan, mbuh wit-witan, mbuh apa ae? Cari Singkas. Nama, cari nama kelompok masing-masing. Rek-rek, tolong grup-grup dengarkan. Tolong kelompok-kelompok dengarkan. Tentukan nama kelompokmu masing-masing dengan kata yang kalau bisa hanya ada di Mojokerto, tidak ada di tempat lain. Umumkan, berdiri. Dulur-dulur, iki lho kelompok Gajah Mada sing dadi wakile kate ngomong jenenge iki ngono ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Gajah Mada dengan juru bicaranya saya sendiri, Muhammad Fawaid. Muhammad Fawaid. Muhammad Fawaid, tepuk tangan untuk Gajah Mada Fawaid. Kedua. Dua, ayo Mas. Oke, berdiri. Kolam sekarang. No. Kolam sekarang. Eh, kono jok ngomong nang aku wis seru ngomong nang hadirin. Ayo. Saya dari kelompok 2 dengan nama Kolam Segaran. Juru bicara atau perwakilannya namanya? Nama saya Dion dari Jombang. Oke, terakhir 3. 3, silakan berdiri. Ya. Nama kelompok saya Pawitra. Pawitra, juru bicara Abdul Hafiz Siddiq. Sama dengan sangat Bapak, saya mohon dengan sangat, nyuwun sewu, saya mau minta tolong. Catat, beliau akan mendiktekan 8 asas keluarga sejahtera. Dicatat, baru nanti dikasih pertanyaan. 8 asas fungsi keluarga. 1, fungsi agama. 2, fungsi cinta kasih sayang. 3, fungsi pendidikan. 4, fungsi perlindungan. 5, fungsi ekonomi. 6, fungsi reproduksi. 7, fungsi lingkungan. 8, fungsi sosial budaya. Cukup 8, Pak Nun. Coba diulangi. Pakai mic ya, Mas. 1. Sebutkan 8 fungsi keluarga tadi. 8 fungsi asas kekeluargaan. Asas keluarga. Keluarga. Keluarga. Okay. 1, fungsi agama. 2, fungsi cinta kasih sayang. 3, fungsi pendidikan. 4, fungsi perlindungan. 5, fungsi ekonomi. 6, fungsi reproduksi. 7, fungsi lingkungan. 8, fungsi sosial budaya. Aku menjaluk kepada masing-masing kelompok, kami akan kasih waktu antara 30 menit sampai 3/4 jam, nanti cari tempat di belakang untuk mendiskusikan 2 pertanyaan, tidak banyak-banyak. Yang pertama, pertanyaan pertama dari saya, pertanyaan kedua dari Pak Dr. Suko Widodo. Ya. Pertanyaan pertama, di dalam keluargamu atau keluarga tetanggamu atau keluarga masyarakat pada umumnya, 8 fungsi tadi kayak ono rapot. Di rapot. Oh nek iki jek rodok iki wis lumayan iki. 9. Iki waku jek 6 gitu ya. Masing-masing fungsi dikasih nilai. Oke? Ngono ya? Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Nanti harus bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa kok fungsi ini kok rendah? Ya, ngono ya sama alasannya. Oke, Pak Suko, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, jelaskan tantangan dan peluang untuk mewujudkan fungsi itu. Asas ini, misalnya asas untuk agama. Lah, tantangannya apa? Batan untuk menjalankan asas itu apa? Dan peluangnya yang mendukung apa? Delok soko pribadi maupun keluarga dan lainnya. Ada yang tanya? Tidak ada. Terima kasih. Kon ditakoni malah takok. Apa Mas? Anu. Ngapunten. Pertanyaan pertama, Cak Nun. Nuwun sewu, Mbah Nun. Lek sumami pertanyaan pertama niku, tiap fungsi niku. Niku perwakilan keluarga, kula ta keluarga sinten niki dugi. Lho, secara umum mawon. Kan ada 3 lapis saja ya. 1 keluargamu dhewe. Terus keluargane sekitarmu. Oh, nggih. Terus manung keluarga masyarakat secara umum lapis ketiga. Iku kira-kira nek di rata-rata. Rata-rata. Di rata-rata asas pertama, fungsi pertama kira-kira ongkone piro? Ya, dari tentu saja dari 1 sampai 9 nanti ya. 8, oke ya. Jelas ya. Oke, kita kasih waktu 3/4 jam minimum cari tempat yang ada minuman dan lainnya. Ayo, yo, bismillah, tepuk tangan semua. Untuk para penceramah yang akan presentasi di depan kita. Gajah Mada, Segaran, dan Prawitan. Monggo. Saya minta Mas Jijit, Mas Yoyo, Mas Doni maju ke depan. Oke, Mas Jijit, Mas Yoyo, Mas Doni. Bismillah. Aku takon sih. Kon ngerti kata ngalah. Lawannya apa? Menangan. Menangan dewe, iki gelem ngalah. Ngono ya. Dalam berkeluarga, kon oleh tak gak menangan dewe. Kudu siap untuk saling mengalah. Nek wong Jawa, bian ngomongnya, ngalah kuwi dhuwur wekasane. Ngalah itu kita cari epistemologinya, ternyata dari kata ngalah. Ngalah. Merga wong Jawa ngalah, artinya bersikap seperti Allah yang selalu penuh kasih dan ngalahan. Gusti Allah gak ngalah, kata ya wis jebol iki sak dunya iki ya ta gak Allah wong sembayangmu ya kadang bolong-bolong ya ta sak piturute dosa kita banyak sekali. Oke, berarti nek berkeluarga harus siap ngalah. Aku njaluk dua lagi, apa mental atau sikap yang dibutuhkan untuk bisa kompak keluarga di luar ngalah apa mana rek narimo apa mana misalnya nih. Ono tonggo, sing lanang dari pejabat atau pengusaha, duwe akeh omahe apik, terus omahmu kalah apik, duwemu kalah akeh, kira-kira bojomu nuntut agak koyok tonggomu, apa bojomu nerimo, apa anane awakmu? Nerimo. Oh, nerimo apa anane, berarti kon gelem sengsoro, didi, ya? Oke. Okay. Terakhir, sopo, siji meneh, jajal nek ono. Cek keluargamu bahagia, cek keluargamu wutuh, sakinah mawaddah warahmah. Loman, pemeneh, loman itu berarti? Dermawan. Berbagi, mau berbagi, ya toh? Loman, iya. Gelem bebarengan, mangan nek iso bareng-bareng, ya. Apa mau gak mangan, sing penting tetap ngelumpuk, nek jare wong Jawa, mangan gak mangan? Sing penting? Kumpul. Gitu ya, jadi apa? Satu, ngalah. Loro, ngalah. Neriman, tiga. Loman. Loman, sip. Oke. Mas Jijit, kita buktikan jajal. Aku njaluk arep piro, kita lepetan. Iya. Paling enggak maksimal. Minta sukarelawan 10. Minimum 10 orang maju ke depan. Iya. 10. Jajal, yuk. Mental berkeluargamu sak piro. Ayo mas, dari sini maju, berapa enggak. Orang? 2-3 orang, masuk. Maju. Okay. 1-2 ayo maju, wis. Langkah kocok Udi. Jenengan. Ayo mas, geser arah. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Beris di depan. Cukup. Riki mas. Ini mau sebelum kita mulai tadi Mbak Nun ngomong apa aja tiga tadi? Tiga. Apa ini mau? Lali. Apa bro? Neriman. Allah. Apa? Ngalah. Oh ngalah. Satu lagi. Loman. Neriman. Ngalah, loman. Sampean tahu semua tuh artinya? Tahu semua, tiga-tiganya itu tahu semua ya? Yo, disaiki dibuktekke. Disiapke sik, Ra. Ana siji jane. Apa? Apa? Ngalah, loman, neriman. Neriman. Mbok siji meneh ana iki. Apa? Kok. Titeni kowe. Cicit, kita mohon kepada bapak-bapak dari BKKBN untuk mengamati termasuk Pak Wabub mengamati sapa sing gak gelem ngalah. Sopo sing gak loman, sopo sing gak neriman ya. Sing egois ya, nek egois keluarga pecah. Ya ta gak? Ngene ya. Kita buktikan bersama-sama, saya mohon dewan juri untuk melihat dan menilainya nanti meresponnya, mengomentarinya. Monggo. Eh, ya. Siap, gerak. Sik. Urung ya. Siji meneh. Apa meneh? Siji meneh. Keluarga iki sing paling penting apa? Harus bagaimana? Kasih sayang. Yo, kui fungsi keluarga mau sing diceritake ada kasih sayang, cinta kasih, ono agama. Maksudnya keluarga sing penting lek kerep, lek gelek kerengan, terus ono anake beti ono, kui kudu dikapakne supaya. Okay. Sebelumnya saya dari Banyuwangi, Pak, jauh ke sini. Oh, iya. Kalau menurut menurut saya welas asih, Pak. Welas asih kita harus saling menyayangi tadi. Yeah. Oke. Saling jadi ya. Dalam satu rumah itu butuh ada kepercayaan antara masing-masing dalam serumah enggak? Ya. Butuh ya. Ratonjo. Gimana, Bro? Nek menurut situ, dalam rumah itu harus ada apa? Butuh antarane bapak, ibu, anak, mungkin ono mbah, ono apa-apa, butuh apa? Kerjasama. Kalau ada kerjasama akhirnya menimbulkan kebersamaan, saling menguntungkan, ya sejahtera akhirnya. Kebersamaan saling menguntungkan, sejahtera. Soale iki hubungane karo permainane iki. Keluarga itu harus bersatu, bener ya? Nek ora sida bersatu wis ora dadi keluarga. Bapak karo ibu pegatan engko anake njuk mbambung nang embong, bapakne golek demenan dhewe, ibune mbuh menek wit klopo, kan dadi ora keluarga meneh. Makanya ketika bersatu itulah keluarga. Iki dolanane iki tentang persatuan. Bersatu, mbuktekke. Maksud makane sing cilik mau tak takoni pertama kali, piye nek nang keluarga ngono? Ano bapak ibu toh? Dah ya, nanti kita buktikan. Ayo, Don, siap ke Don. Ya. Sok, krek. Siap cangkem muka, krek. Goblok kowe lan aja. Ora cangkem muka. Lencang muka. Iki jenenge lencang muka, ora cangkem muka. Lencang muka. Oh. Nek kowe muni cangkem muka ya cangkeme sing maju. Oh. Ya, siap krek. Istri empat, krek. Ada. Mau wis ana ngalah istirahat loman riman berat ana siji meneh sing tak omongi pekok ayo iki ya istirahat di tempat maksud iki istirahat di tempat krak ah rak ngono ya tegak meneh krak ah ya balik kanan krak gitu luruskan krak diluruske loh soalnya kalau enggak lurus enggak akan sakinah harus lurus ah lurus karo ora tergantung umure ayo yuk. Sudah lurus, gerak. Lunglai aja dia. Gunmu hilang kok masuk di sekali. Ya. Gandengan, Deng. Nah, iki Mas Isit. Ini kan kita bergandengan, menghadap membelakangi jenengan, nggih. Nanti kita berbalik arah menghadap ke jenengan lagi, tapi gandengannya tidak lepas. Don. Nah, piye carane kuwi? Dalam keadaan apapun, persatuan tetap dijaga, keutuhan keluarga tetap dijaga. Iya. Apapun yang dialami, senang atau susah, sukar atau mudah, tetap dipertahankan keutuhan keluarganya, gitu ya? Oke. Okay. Ya, sebelumnya mundur sidik, krak. Kakean, krak. Ya, sip. Ya. Ya, mulai ya. Lepatan namu dari anu tulisa terkuning kanin seti bali lungo dandan mati o kembang sri kata lepatan Wah, baleni meneh iki. Ah, aku curi jalur kuning aning seti bali lumotan. Stop sih. Ditandani tadi janjinya dari membelakangi ngedep penonton. Tadi ngene, set. Iya, iki kari kene. Set. Nah, yo. Yo. Oke, teruskan. Ya, ngadep rono hasilnya. Yo. Enggak apa-apa, salah ditandani. Jago culi janur kuning aning sepi sate bali lungo tandan mati. Waro! Waro! Lepatan. Lepatan Sik. Iki mau ngomongke persatuan keluarga to. Iki tok yang terjadi tragedi keluarga iki. Trah-brah. Ya, iki tragedi keluarga iki. Lapo Mas kan cek bunget bulek ngono. Di sini ada ambulan enggak ya? Sik. Iki KDRT, kekerasan dalam rumah tangga iki. Iki ya, iki ya. Iki ya enggak iki. Oh, api. Api. Iki. Oh. Tangane ngono ki wis mesti ana sing lara ta kuwi. Oh, wah, remuk iki. Dipenake Mas, dipenake. Iki ora kekerasan dalam rumah tangga. Piye ya? Mengerasi ya iki lara banget. Heeh, ora oleh kekerasan dalam rumah. Soale dhewe mau cilik dhewe. Loh, ngono aku tapi nek menurut miturut Mbah Nun kekerasan itu penting. Oh, teneh ra dadi. Enggak keras ya enggak meteng. Enggak meteng. Oh, itu ada di fungsi keluarga berencana tadi. Tapi fungsinya bukan fungsi kekerasan loh ya. Loh, ada fungsi reproduksi. Iya, itu tadi ada, itu ada. Itu fungsi keempat kalau enggak salah tadi. Betul ya, Pak ya? Eh? 6. Wah, apal nek reproduksi. Pacak sudah. Ora apa-apa. Sok melu sinau bareng to kuwi. Heeh. Sik, Mas Bro. Dari apa yang dilakukan ini menurut sampean apa yang terjadi? Kerukunan. Didelok saka ndi, Mas? Duki mumet-mumet ini gua aku, urut. Urut. Mergo urut tadi kuwi kerukunane. Iya. Lek menurut sampean apa iki maksudnya? Bersamaan. Bersamaan. Sampean merasa bersama ini tadi. Iya. Bukan merasa tersiksa toh? Oh ya udah, apik seneng aku. Iki lho, liyane iso sedakep iki iso ngandel sedakep toh? Sedakep apik sing jeblek. Kowe Don. Aku. Apa yang terjadi dari ini? Perasaanku jijik. Loh, piye toh? Sik, ji, ro, lu, pat, mo, nem, tu, walu, songo, sepuluh, sebelas, rolas. 24 kelek saya lewati. Weh, ora iso, kowe ora iso protes ngono. Ora protes, aku cuman mengutarakan kenyataan yang ada. Saya melewati 24 kelek. Loh, ya tapi kan mau wis disebutke saka pertama. Ono ngalah, ono nriman. Ana loman sing kene loman ngenehi kelek, kowe nriman tomponen kelek 24. Loh, karena kowe pemimpine, kowe kepala keluarga nang pinggir dhewe. Sabar wong alah kuwi. Ah, gedhe wekasane. Nah, ngono kuwi. Nek kanggone iki wong alah gedhe rekasane. Cilik dhewe sakle. Rada repot iki. Mas, nek kalau coba. Tak sini. Pak, nek jenengan iki wae setelah napa? Bermain-main si anak kecil ini tadi yang didapatkan apa, Pak? Pertama capek. Dua, ya kebersamaan ini. Bersamaan. Mas, jenengan Mas? Kemesraan. Kemesraan. Kon mesra karung ini yuk, gua. Nek sampean Mas? Kerjasama. Ya, hampir sama. Mas? Wes iki mau? Wes. Dul, ayo dul. Kakeselen. Mung telu. Sik. Saiki aku tak takon. Kok sampean bisa mengutarkan bahwa apa yang terjadi ini adalah kekeselen? Kekeselen mergo mubeng. Mergo mubeng. Sampean wis nikah durung? Dereng nikah? Dereng. Leng golek wayahe wis nikah sampean kudu mubeng golek gawean, kudu nukoke susu, luwe, nukoke anak bae. Berarti sampean gak trimo? Trimo. iki latihan, Mas. Sampean mumpung durung kawin. Disiksa saka saiki sesuk lempoh. Lagi pisan langsung. Wah. Lek sampean menurut sampean kesatuan. Persatuane dilihat dari apa? Bergandeng tangan. Ya masuk boleh juga. Oh, aneh. Nek dulur-dulurku sing nang kono kae masih yo gandeng tangan ning ngincim-inciman e ono. Aku untuk proyek kok kae untuk proyek aku kok ora ngono kae yo gandengan padahal. Nek kowe mergane apa? Gandengan, satuan, terus kebersamaan. Wah, ming kanca terus iso ngomongke mubeng terus. Wah, aku ada pendapat yang baru itu loh. Apa, Bro? Menurut saya permainan ini tadi, ya. Satu, ngalah, nglewati keleke batur-batur, nerimo. Terus ambune kelek. Nyindir aku asline, Man. Loman endi? Loman kesabaran Lomane loman wujud kesabaran. Yeah. Jadi dhewe loman menehke kesabarane dhewe yeah. Dinggo. Oh, topi lo dikeploki. Jijit. Jijit, Mbah, tos muti, Mbah. Sekarang langsung dihubungkan dengan keperluan orang berkeluarga. Latihan yeah. Seperti ini yeah. Meskipun kecil-kecil ada enggak yang memang diperlukan oleh keluarga? Bersamaan tadi kesabaran, yeah. Ngalah. Jadi temukan nilai-nilai yang Anda alami tadi yang memang diperlukan kalau Anda berkeluarga. Isiono tambahan tak gak jajal. Nggih, coba. Sudah disebut banyak tadi tapi mungkin masih ada lagi. Sampean sedaya kita bosen yo ndelok le gandengan musake. Soso ndak dadi al skillku. Ndak dadi LGBT dijol. Ah, iki lelek. Iki KDRT soalnya iki mesake tenan iki mau. Anang tengah-tengah cilik dhewe. KDRT itu kemesraan dalam rumah tangga. Ayo ora kok. Kok ya iso wae to. Wong kita dapurku kok. Nah, aku KDRT ora kuwi. Kekerasan di ranjang tidur. Tekmu bosok. Weh, jaremu nek ora keras ra iso. Ha iki singkatan iki sapa wae? Kekerasan gak harus di tempat tidur. Ayo cangkep tergantung cangkep. Coba. Yuk, saiki tanyakan yuk. Apa? Ayo kuwi mau apa wae sing nanggon keluarga. Miki mau wis, Rung. Ora apa-apa meneh. Oh, iki belum. Meneh. Apa, Mas? Sing mbok temokke. Nang kanggo keluarga untuk keluarga, untuk sebuah keluarga. Butuh perjuangan dan kerja keras. Perjuangan dan kerja keras. Ora, ya. Nek saka dolanan iki apa yang sampean temukan dari perjuangan dan kerja kerasnya? Kekompakan. Loh. Tangan ketekuk-tekuk yang butuh ya, kerja keras dan kebersamaan itu tadi. Oh lah yo, wujudnya nek nggon gerakan iki dolanan kita tadi wujudnya di mana? Muter-muter kesel. Butuh perjuangan. Ya, kesel butuh kerja keras usaha. Seperti yang terus, dibilang Mas ini tadi. Hah? Capek, kesel itu bentuk kerja keras juga. Loh yo, ya. Tapi kan tidak bisa berhenti saja di capek ya. Atau kesel. Ya. Makanya beliau menambahkan harus ada perjuangan dan usaha nggih. Usaha dan perjuangan, kerja keras. Loh iya kudu ana kerja keras e. Le. Iki apa? Ora iki Mas. Jajarmu iki wis iso kerja keras durung iki. Har. Umur piro to, Mas? Umurmu piro, Dik? 16. Hah? 16. 16. Ya. Berarti sok jatahmu rabi wis sistem zonasi. Jodoh terdekat. Rumahmu bukan deket Bonbin toh? Oh ya sama. Tapi anu Don, nek meninggal nganggo zonasi enak. Iki Mas, apa Mas? Dari pertama tadi Mas Jijit, Mas Doni itu apa? Memberi instruksi kemudian kalian berputar itu apa? Yang bisa ditemukan? Sinau. Lebih spesifik apa? Sinau. Dalam berkeluarga? Belajar. Belajar. Belum nikah toh? Kalau mau menikah apa yang harus dipikirkan? Golek jodoh. Oh, bener. Kuwi apa jenenge golek jodoh? Engko nek wis entuk jodoh ngene iku apa jeneng? Usaha. Sik kurang spesifik ya, apa ya? Dari keluarga itu apa yang harus dipikirkan cari jodoh, bekerja, kemudian nanti nek duwe anak iki apa jenenge? Apa kuwi? Ya, kuwi lho, Dek mau. Jadi Mas Jijit, Mas Doni tadi itu ngasih instruksi itu kan rencana dari berbalik ke sana kemudian balik ke sini itu podo konsepe BKKBN. Iya, terencana. Terencana. Jijit. Ini beliau dari BKKBN sama Pak Wabub itu yang paling punya pengalaman dan memang mengerti masalah keluarga. Beliau boleh memberi pertanyaan berikutnya atau nanti memberi refleksi. Pertanyaan berikutnya juga boleh, monggo. Monggo Pak Bupati. Longgo sik rek, longgo sik Pak Bupati supaya berhadapan dengan hadirin semua. Yo. Dirungokno Pak Wabub, yo. Nggih. Jadi itu tadi itu kalau saya melihatnya itu sudah direncanakan. Di akhirnya juga jalannya juga teratur, tertib, jujur. Nah, ini sebuah keluarga itu harus dimulai dari situ. Jadi kalau melihat permainan tadi itu yang saya dapatkan itu tadi sudah direncanakan, tip, jujur, kompak. Jadi akhirnya sebuah angen-angen ini bisa tercapai yang direncanakan tadi menghadap ke jenengan semua apapun yang jadi. Tapi artinya kan tidak ada di yang tertib ini tidak ada yang disakiti sebenarnya tadi itu kalau kita berjalannya tertib. Berhubung dengan posisinya kadang-kadang musiknya bikin cepat, ini tadi juga akhirnya bergeraknya juga intinya itu, Cak Nun. Nah ini beliau, John ini mau jawab ini, jadi Pak Bupati menekankan pada kabai kudu ana rencana sing jelas ya Pak Bupati ya. Teratur. Jadi ada keluarga berencana atau keluarga yang terencana, keluarga yang direncanakan. Jadi ojo kecuali kebacut kon burung-burung wis saham. Akhirnya kepeksa rabi lah, itu lain masalah, ngono ya. Oke, ini respon kepada Pak Pabub, apa rek? Kejadian langka, jadi kebersamaan jarang terjadi dalam kekeluargaan. Kok langka? Kita berkumpul dengan keluarga kan jarang-jarang, jarang terjadi. Ya, jadi intinya tadi itu, makanya BKKBN ini membuat konsepnya itu, yang pertama itu berkumpul, kemudian berinteraksi, berdaya, peduli, dan berbagi. Berkumpul ini harus kita ini sama-sama sibuk, enggak apa-apa, tapi harus menyempatkan waktu. Kita harus berkumpul dengan keluarga, kita cari-cari. Waktunya kita cari. Habis maghrib sampai isya, wis keluarga mulai posisi sholat, jamaah bareng, mbak isya. Mungkin itu gadgetnya tinggal dulu. Nah ini artinya kita mencari peluang, kemudian kita berinteraksi di situ, ditakoni. Kita berkumpul ini kalau tidak interaksi, aja anak-anak kita ini main gadget, coba aja kalau ini harus ditanya, harus ada interaksi. Kemudian dari kekompakan tadi, ya persatuan tadi, ini muncul berdaya potensi-potensi keluarga ini di biar dikeluarkan semua, akhirnya berdaya, tidak membutuhkan orang lain, kita sendiri sudah daya. Kalau sudah berdaya berarti kita peduli sesama keluarga yang lainnya, akhirnya kita bisa berbagi. Mungkin itu Cak Nun. Jadi permainan tadi itu menggambarkan suatu ikatan yang saya rasa enggak ada yang lepas tadi ya. Jadi memang keinginan tidak ada keinginan untuk lepas, berarti itu ada satu pola perencanaan dari permain tadi ya, ikatan. Jadi kalau lepas ikatan keluarga, kalau lepas ikatan dia jadi cerai gitu kan. Itulah yang membuat banyak anggota keluarga yang tidak bisa berkualitas karena tidak langgeng, kasih sayang tidak sempurna seperti itu ya. Nah, waktu permain tadi mengajak anak-anak kami ini untuk bisa membuat ikatan yang kuat, komitmen ya, sebagai pimpinan keluarga, sebagai laki-laki dan sebagai anggota keluarga dan anak. Ya ini satu kekuatan yang harus kita bangun ya, supaya keluarga itu utuh dan generasi yang dilahirkan menjadi generasi yang betul-betul mengelola hidup keluarga, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara. Jadi seperti itu. Jadi contoh yang terasa tadi adalah contoh yang berarti bagi anak-anak kami dalam permainan tadi.